penyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, kesombongan, keangkuhan, keangkuhan. Bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Dan kuasa, tapi janganlah sombong pada sesama. Sehelai benang, kemudian berkata mata Tuhan, kau bisa jadi orang. Malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Perhatikan dari apakah dirimu dijadikan. Dari tetes air hina kau diciptakan dan engkau disempurnakan. Itu kesombongan. Sesama.